sadari itu. Memang tak bahagia dirimu saat kau tak ada di sisiku. Harus ku sadari itu. Harus ku sadari itu. Kau takkan bisa buatku menjauh, dan kau hancurkan aku.